Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih melanjutkan pembahasan bab firad alal irja, bantahan terhadap pemahaman murji'ah, yakni pemahaman yang memisahkan atau mengeluarkan amalan dari keimanan. Asy-Syaikh Al-Allamah Ahmad An-Najmi rahimahullah selanjutnya menyatakan, fa ahlus sunnati yaqulun inna ashab al-kabairi tahta al-masyi'ah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengatakan bahasanya para pelaku dosa-dosa besar, nasib mereka di akhirat kelak tahta al-masyi'ah, di bawah kehendak, yakni di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di mana maksud di bawah kehendak Allah, yakni insya'a 'adzabahum wa insya'a ghafara lahum. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah akan mengazab mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Dan jika Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuni mereka. Kata beliau, wahum muslimuna bi islamihim fussakun bi kabairihim. Mereka dihukumi sebagai muslimun, sebagai orang-orang Islam dengan keislaman mereka, dan mereka adalah orang-orang yang fasik disebabkan dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Ini tentang para pelaku dosa besar. Wa ahlus sunnati wasatun ma bainal murji'ati wal khawarij. Tapi mungkin disitu ada salah cetak, ya, khawarij. Setelah itu ada zai, yaitu mestinya titik di situ. Dan ahlus sunnah wal jamaah adalah kaum yang pertengahan antara kelompok murji'ah dan kelompok khawarij. Dimana jika kelompok murji'ah, mereka menyatakan la tadurru mal imani maksiatun, bahasanya maksiat bersamaan dengan seorang memiliki keimanan tidak akan, ya, memudaratkan, artinya iman tidak akan terpengaruh dengan maksiat apapun. Sementara khawarij adalah orang-orang yang mengkafirkan para pelaku dosa besar, dan mereka menghukumi bahwa pelaku dosa besar jika mati di atas dosa-dosa besarnya kekal di dalam neraka. Fal khawarij ghallabu an nusus al waridah fil wa'id. Di mana orang-orang khawarij mereka mendominankan, yakni mengedepankan nas-nas yang datang tentang ancaman, ini ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap para pelaku dosa besar. Di mana mereka memastikan siapa saja yang terjatuh ke dalam dosa besar pasti, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya. Tapi di awal sudah disebutkan bahwa keyakinan Ahlus Sunnah para pelaku dosa besar tahta al-masyi'ah. Kemudian wal murji'ah, adapun orang-orang murji'ah, ghallabun nusus al-waridata fil wa'ad. Sementara orang-orang murji'ah, mereka mendominankan, mengedepankan nas-nas yang datang tentang janji. Ini janji Allah Subhanahu wa taala ya terhadap hamba-hambanya dengan keimanan mereka. Sehingga akhirnya orang-orang murji'ah mereka mengabaikan ya nas-nas yang berisi ancaman atas pelaku ya dosa-dosa besar. Wa ahlu sunnati wal jama'ati tawassatu wa qalu al-haqqa. Adapun ahlu sunnah wal jama'ah, maka mereka mengambil sikap tengah dan mereka mengatakan perkataan yang benar, yakni yang sesuai dengan apa yang datang dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa anna al-muslima al-atiya kabiratan aw kaba'ira muslimun bi islamihi wa islamuhu sayanfa'uhu yawman min al-ayyami idza mata alayhi walakin la budda an yanalahu. Bahasanya seorang muslim yang melakukan satu dosa dari dosa besar atau sekian dosa besar, maka dia muslim dengan keislamannya, tidak dikeluarkan dari keislaman dengan sebab perbuatan dosa besar tersebut, dan keislamannya akan memberikan manfaat kepadanya ya pada satu hari dari hari-hari yang dia lewati. Idza mata alaihi, jika dia meninggal ya di atas keislamannya tersebut, dan meninggal di atas keislaman ini adalah karunia yang besar dari Allah ya subhanahu wa ta'ala. Walakin la budda an yanalahu, ya kan, tapi boleh ingatkan di sini bahwa keislaman dia ya andai pun ya dengan sebab dosa besar yang dia perbuat Allah Subhanahu wa taala ya menghukumnya sesuai dengan kadar dosa yang diperbuatnya, maka keislaman yang dia miliki akan memberikan manfaat kepadanya dan mesti dia akan mendapatkan manfaat keislamannya tersebut. Baik. Kemudian sebenarnya kalimat ini tersambung dengan yang setelahnya. Mungkin salah, barangkali salah cetak ini. Walakin la budda an yanalahu min ma'arrati adh-dhunubi ma yanaluhu. Maksudnya demikian. Akan tapi ketika seorang muslim dia meninggal dalam keadaan masih ya membawa dosa dari dosa-dosa besar, maka dia akan mendapatkan ma'arrah az-zunub, yakni efek jelek dari dosa-dosa yang diperbuatnya, ma yanaluhu, dari apa yang dia dapatkan dari efek dosa tersebut, yakni hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengazabnya. Sehingga dengan ini seorang muslim ya dia tidak akan meremehkan satu dosa pun, karena bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam ya sekian dari perbuatan dosa dengan ancaman hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Walamma kana Allah azza wa jal qad wa'ada bil maghfirati liman lam yushrik billahi syai'a wa mana al maghfirata amman asyraka billahi fi qawlihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa ikbaruhu subhanahu ala lisani Isa alaihi salam bi anna al musyrika muharramun alaihi dukhulul jannah wa muhattamun alaihi dukhulun nar. Maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan ampunan bagi siapa saja yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencegah ampunannya dari siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pada firman-Nya, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kepadanya, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang di bawahnya, yang di bawah kesyirikan, bagi siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Taib, ayat ini ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah memasukkan bahwa syirik asghar masuk dalam cakupan ayat ini, sehingga tentu kita harus ya, berhati-hati dari segala bentuk kesyirikan walaupun itu syirik asghar. Nah, di ayat ini pula ya, terdapat bantahan terhadap kelompok khawarij, demikian juga yang semisalnya dari kaum Mu'tazilah yang menghukumi pelaku dosa besar adalah orang-orang yang kekal di dalam neraka. Karena ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa pelaku dosa di bawah kesyirikan ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Menunjukkan bahwa mereka pelaku dosa besar masih muslim, sehingga berhak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian demikian pula berita dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Isa ibn Maryam alaihi salam, bahasanya al-musyrik, yakni seorang musyrik, dia diharamkan untuk masuk ke dalam jannah dan dipastikan untuk dia masuk ke dalam an-nar, ke dalam neraka. Ini sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat ke-72. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ucapan nabinya, Nabi Isa, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar. Sungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala haramkan baginya untuk mendapatkan jannah, dan tempat tinggalnya yang abadi adalah neraka, dan tidak ada bagi orang-orang zalim tersebut, yakni orang-orang musyrik tadi, yang akan menolongnya. Tapi ini menunjukkan bahwa seorang yang mati dalam keadaan musyrik, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengekalkannya dalam neraka selama-lamanya. Kemudian kata beliau selanjutnya, فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ كَبَائِرُ لَكِنَّهُ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ وَشَيْءٍ مِنَ الْإِيمَانِ وَلَوْ كَانَ قَلِيلًا فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Sehingga siapa saja yang meninggal dalam keadaan dia masih membawa kabair, dosa-dosa besar. Baik. Masih membawa dosa-dosa besar, belum bertaubat darinya. Akan tetapi dia meninggal di atas tauhid dan di atas sesuatu dari keimanan, walaupun kadar sesuatu tadi dari cabang-cabang keimanan pada kadar yang qalila, kadar yang sedikit. Fa amruhu ila Allah, maka urusannya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'afa anhu. Jika Allah menghendaki, Allah akan memaafkannya. Ya, tidak menghukumnya. Wa adkhalahul jannata biduni 'adzabin. Dan Allah akan memasukkannya ke dalam jannah tanpa hamba tadi mendapatkan azab. Wa in syaa'a 'adzabahu bin nar bi qadri jinayatihi. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah akan mengazabnya dengan azab neraka sesuai dengan kadar jinayah, kadar kejahatan yang dilakukan atau dosa yang dilakukan hamba tadi. Tsumma yakunu ma'aluhu ilal jannah. Kemudian kembalinya hamba tadi, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengazabnya, ya, kembalinya hamba tadi ke dalam jannah. Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam jannah. Ini makna dari tahta al-masyi'ah. Jadi kembali kepada kehendak Allah. Mungkin hamba yang meninggal dalam keadaan masih membawa dosa besar tadi mendapatkan ampunan, mendapatkan pemaafan. Mungkin juga dia mendapatkan azab sesuai dengan kadar perbuatan dosanya. Kemudian kata beliau selanjutnya, faman wujida fihi al-imanu walau kana binisbatin qalilah. Maka siapa saja yang didapati pada diri orang tadi keimanan, walaupun pada kadar yang demikian sedikit, wasalima minasyirkil akbari almujibi littakhlidi finnar, dan dia selamat dari syirik akbar. Yang syirik akbar ini wajibkan untuk dikekalkan pelakunya dalam neraka. Jadi seorang yang selamat dari syirik akbar, meskipun dia ya, membawa dosa besar, tetapi dia memiliki ya, kadar keimanan walaupun sedikit. فَإِنَّهُ لَبُدَّ أَنْ يَنْفَعَهُ إِيمَانُهُ هَذَا يَوْمًا مَا مَهْمَ عُذِّبَ وَطَالَ عَذَابُهُ فِي النَّارِ. Maka sungguhnya suatu kemestian keimanannya tersebut, walaupun pada kadar yang qalilah tadi, itu akan memberikan manfaat kepadanya pada suatu masa, bagaimanapun dia diazab dan selama apapun azabnya di dalam neraka, mesti keimanannya akan berikan manfaat kepadanya. Fa innahu sayakhruju minha wa yadkhulu al-jannata. Maka sungguhnya dia akan keluar dari neraka tersebut dan akan masuk ke dalam jannah. Ya. Dan di antara adillah yang tegas menunjukkan ini, ya, hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri, ini dikenal dengan hadis syafa'ah, ya, hadis syafa'at, di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, hatta idza khalasal mu'minuna minan nar, ketika kaum mukminin mereka telah yakni selamat dari neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa walladhi nafsi biyadih, maka demi zat yang jiwaku di tangannya, ma minkum min ahadin bi ashaddi munashadatan lillahi fi istiqsa'il haqq minal mu'minina lillahi yawmal qiyamah li ikhwanihim alladhina finnar. Kata Nabi, tidak ada seorang pun dari kalian yang demikian yakni bersungguh-sungguh, ya, di dalam meminta hak, yakni dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan kaum mukminin nanti pada yaumul kiamah untuk meminta agar saudara-saudara mereka, orang-orang yang beriman, yang dengan sebab ya dosa mereka masuk ke dalam neraka, ini untuk bisa dikeluarkan. Yaqulun, mereka orang-orang yang beriman yang selamat dari neraka tersebut menyatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun. Mereka, saudara-saudara kami itu adalah orang-orang yang berpuasa bersama kami. Mereka juga sholat, mereka juga berhaji. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, orang-orang mukminin yang menginginkan, yakni untuk memberikan syafaat kepada saudara-saudara mereka yang masuk ke dalam neraka tersebut, dikatakan kepada mereka, akhriju man araftum, keluarkan ya siapa saja yang kalian kenal. Fatuharramu suwaruhum 'alan nar, maka ya fisik-fisik mereka diharamkan atas neraka. Fayukhrijuna khalqan katsiran, maka mereka pun, yakni orang-orang mukmin yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat untuk saudara-saudara mereka yang beriman tersebut, mengeluarkan sekian orang, sekian banyak orang. Qad akhadatin nar ila nisfi saqaihi wa ila rukbatihi, di mana neraka telah mengenai mereka, sebagian mereka terkena sampai yakni sebatas pertengahan betis mereka, sebagiannya sampai kepada lutut-lutut mereka. Tsumma yaqulun, kemudian orang-orang yang beriman yang memberikan syafaat ini mengatakan, Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimma amartana bih, wahai Rabb kami, sudah tidak tersisa seorang pun dari yang engkau perintahkan kami dengannya, ini untuk mengeluarkan mereka, orang-orang yang kami kenal ya, dari neraka. Kemudian fayaqulu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, irji'u, kembalilah kalian, faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min khairin fa akhriju, kembali kalian, siapa yang kalian dapati di dalam hatinya ada seberat dinar dari kebaikan, keluarkan juga ya. Sampai kemudian ya, dari kelanjutan hadis sampai pun ya, Allah menyatakan, irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala dzarratin min khairin fa akhriju, walaupun sampai pada kadar hanya seberat dzarrah, yakni kadar yang paling ringan yang diketahui di masa itu. Ini menunjukkan bahwa sekecil apapun ya dari kebaikan keimanan yang dimiliki oleh seorang mukmin, maka akan menjadi sebab tercegahnya dia dari kekekalan di dalam neraka. Kemudian setelah semua dari para pemberi syafaat memberikan syafaat, fayaqulullahu azza wa jal, Allahu azza wa jal pada hadis Nabi Sayyidina menyatakan, syafaatil malaikah wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Para malaikat telah memberikan syafaat, demikian juga para nabi dan orang-orang yang beriman, dan tidak tersisa kecuali zat yang maha pengasih, maha penyayangi Allah Subhanahu wa taala. Fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattu. Maka Allah Subhanahu wa taala menggenggam dengan satu genggaman dari neraka dan Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan darinya suatu kaum yang mereka tidak mengamalkan suatu amalan kebaikan pun, namun mereka ya memiliki keimanan, ya pokok keimanan yang ada dalam hati mereka. Allah subhanahu wa ta'ala ya, mengeluarkan mereka dari neraka. Qad 'adu humama, di mana mereka sudah dalam keadaan gosong ya, dan menjadi arang. Fayulqihim fin nahril hayat, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melemparkan mereka di sungai kehidupan. Fayakhrujuna kama yakhrujul hibbah fi hamilis sail, kemudian setelah dilemparkan ke dalam sungai kehidupan tersebut, maka mereka pun keluar darinya, yakni hidup sebagaimana ya keluarnya hibbah, yakni biji-bijian yang ikut hanyut dalam pasir, yakni ketika dalam endapan ya kemudian tumbuh. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala ya mengeluarkan sebagian dari penduduk neraka ya, yang mereka tidak memiliki amalan ya, dari amalan-amalan zahir ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis syafa'ah ini. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.